أو خمس وعشرون آية سورة الإنشقاق نام سورة undutan saking lafal insyaqqat dipundut masdare insyaqqa yansyaqqu insyiqaq makkiyatun iku bangsa Mekkah temurune sakderenge hijrah. Surat-surat engkang temurun sakderenge Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah sedaya disebut Makkiyah. Menawi temurun badane Kanjeng Nabi hijrah disebut Madaniyah. Surat-surat Makkiyah biasane nengrangake bab akidah, keyakinan-keyakinan, keterangan dina kiamat, nerangake swarga, neraka. Salasun al-khamsun wa isruna ayatan, ayate ana sing ngitung 23, ana sing nitung 20. Padha uga 23 utawa 20, ayate padha. Kelimae padha, cuma ling ngitung. Contone, kaya Hamim, Ain, Sin, Qaf. Niku ana sing ngitung sak ayat. Ana sing ngitung Hamim sak ayat. Ain Sin Qaf sak ayat malih. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki ana sing ngitung sak ayat. Imam Syafi'i yang ngitung sirata ngati walad dolin sa'ayat. Yang Imam Hanafi direken rong ayat. Sirata alladzina an'amta alaihim sa'ayat. Ghairil maghdubi alaihim walad dolin sa'ayat mana. Tapi kelimae padha. Cuma cara ngitungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'u insyaqqat. Nalikane pecah apa langit. Besok dina kiamat. Langit-langit pecah. Cara bahasane wong kudus sentet. Sentet. Insyaqqat tegese pecah sergi langit. Wa azinat lan tunduk si langit. Kon pecah ya pecah. Sak kersane dawuh Allah. Dijauhi pecah, pecah, tunduk. Waku kot lanti nyata ake, tunduk langit, tunduk kali Gusti Allah. Di sabdo pecah, pecah. Wa izal ardu muddat nalikane dijebeberake apa bumi muddat tegese dijebeberake bumi jebeber isi-isine bumi ditokake kabeh. Mayit-mayit sing nang jero bumi ditokake kabeh. Wit-witan sing nang jero bumi metu kabeh. Ini besok dina kiamat. Bumi kosong. Wa alqat lan nguncalake ngutahake di bumi ma ing barang-barang piye kong nok jero bumi wong mati-mati diunjalna kabeh ditokna kabeh wit-witan ditokna kabeh dadi bumi kosong. Wa azinat lan tunduk si bumi kon ngotongno tunduk. Wa azinat lan tunduk si bumi li rabbia nang pangerane bumi. Wa hukot lan dinyata ake apa tunduk e bumi. Tunduk kabeh karo Gusti Allah. Kejadian niki besok dina kiamat. Dina kiamat muncul bakda nentai alam barzakh. Ya. Antara ning alam dunya lan alam akhirat. Kelet-keletan alam sing diarani alam barzah. Alam barzah yaitu alam kang ngelet-ngeleti, ngalang-ngalangi antarane ngalam dunya lan ngalam akhirat. Alam barzah wonten 40 tahun alam barzah. Hitungan 40 tahun dihitung saking mayit terakhir, wong mati sing terakhir. Mboten dihitung saking Nabi Adam, mboten. Nek Mbah Adam wis ana 70,000 tahun punjul. Wis 70,000 tahun punjul. Dipundhut saking jawa hadis umure dunya bakale 7 dina. Kita ngene hadis umure dunya iki 7 dina. Kanjeng Nabi ngendika aku dilahirke nangone dina kaping 7. Tapi hitungan dina niki diterangake teng Quran surat Haji juz 17 wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Hitungan sedina sing dikersakake Gusti Allah padha karo 1,000 tahun menurut hitungane manusia. Kula wangsuli malih wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Surat Al-Hajj juz 17. Sedina hitungan kersane pangeran padha karo 1,000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Kanjeng Nabi ngendika ingsun dilahirake ana dina kaping 7. Lah kanjeng Nabi tahun Hijriah sampun 1436. Hijriah kanjeng Nabi umur 53. Sampan jumlah 1436 ditambah 53 1436 ditambah 53 berarti 1489. Berarti kita iki urip nanggone dina kaping 8. Kula jenengan iki masuk dina kaping 8. Jadi wis ana padal saking Allah. Mesine 7 dina, 7000 wis punjul 1000 wis unjul Petang ewu wolung puluh songo. Wis untuk fadal. Meh 500. Biasanya fadal ini kumbatan punjul saking utuh. Jadi mendekati dina kiamat. Nek Kanjeng Nabi lahir ana ing dina paling akhir. Berarti kula jenengan iki lahir wonten ing dina kang pikun. Dina pikun. Kula jenengan iki urip nangone taun atawa dina, dina pikun. Wong pikun niku bar mangan muni durung mangan. Ya, pipis nak kasur, wong pikun. Mulane tahun kece kita niki akeh berita-berita sing aneh-aneh, ora usah gumun sampean. Tahun pikun. Ana bapak demeni anake, niki teng kok. Ana wong ibu tiri nyetrika anake tiri. Niki. Ya. Anake disetrika. Iki. Sebab apa? Wis pikun. Pikun. Nah, dieling-eling niki. Kula jenengan iki urip nangane taun pikun. Dadi upamane korupsi-korupsi wis ora usah gumun. Ya. Apa sebab? Pikun. Kanjeng Nabi piyambak ngendika, aku lahir nangane taun kepitu, dina kepitu. Iku Kanjeng Nabi sing ngendika. Lah Kanjeng Nabi dumugi sak mangke sampun 1489. Nah, taun Hijriah kula tambah 53. 53 niku nalika hijrahe Kanjeng Nabi. Taun lahir iku ditambah iku. Kita sepatas sami nyaket ning ngene Gusti Allah. Ngibadahe ditingkatake aja nganti ana wektu nganggur tanpa ngibadah. Paling boten dikir-dikir ngantuk-ngantuk ya dipen happy ya. Oh, sepanjang ditakdir masuk tahun pikun ya wis langit wae tunduk, bumi tunduk, kita ya gadah tunduk wa azinat. Bacane nerangake pecahe langit kosonge bumi sangka isi nerangake kabeh besok iku waktu kiamat ya. Terus Gusti Allah ndawuhi karo para manusia nerangake ya ayyuhal insanu innaka kadikhun ila rabbika kadakham famulaqi. Ya ayuhal insanu iling-iling para manusia. Sing dituju kula jenengan. Eling-eling para manusia. Innaka kadikhun, satemene seliramu manusia kadikhun, iku do mempeng-mempenge. Mempeng iku ngamal sing tenanan, giat. Mempeng. Seliramu mempeng-mempenge. Ila rabbika, mempeng le ngamal. Menuju sowan ring ini pangeranmu, yaitu mati. Kita ngadepi mati, ngamale mempeng tenan, tenanan. Kadekan kelawan mempeng tenan. Famulaki maka bakal metu isa pemenusa ing amale. Sing wong mukmin-mukmin, wong Islam-Islam ya mempeng ibadahe. Sing wong kafir-kafir ya mempeng le maksiat. Padha mempenge. Keyakinane bakale besok kepethuk kita umat Islam bakale mangguli amal tegese ganjarane. Sing wong kafir ya mempeng. Mempeng le maksiat. Sing wong Islam ya mempeng. Mempeng le ngibadah. Besok dina kiamat dibuka. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man mongko ana ponutai wong utia kang diparingi sapa wong kitabahu ing buku catetan amale diparingi biyamini kelawan ditampa tangan tengen yaiku wong Islam wong mukmin. Jadi kita besok nek ana buku catatan amal disebar sanggo ngarep aras kita tangan tengen sing nampani. Iki wis diterangno nek Quran iki. Tangan tengen sing nampani. Pertanda wong Islam. Angger sing nampani buku catatan nganggo tangan tengen berarti wong Islam, wong mukmin. Fasau fayu hasabu mongko bakal dihisab sapa wong mukmin hisaban yasira lawan hisab sing enteng. Jadi hisabe pelajarane enteng. Di wong mukmin kabeh besok nek wis nampa buku catatan ganti tangan tengen. Wayang kali bulan bakal bali sampai ke wong mukmin ila ahli metu iku wargane nanti nak suwarga wong mukmin-mukmin bakale kepethuk karo kanca-kancane dulur-dulure sedaya ingkang mukmin kepethuke nang suwarga masruro hale do bunga-bunga. Praupane mencorong-mencorong, sing lanang ganteng-ganteng, sing wedok ayu-ayu, do kepethuk. Mendah neo kepenake, nek kepethuk bojone, anak putune, iso nek suwarga kabeh. Kepenake, bunga-bunga, iku sing wong Islam. Lah saya wong kafir. Wa amma man utiya kitabahu waro azari. Lan ana pon utai wong-wong kang diparingi sapa wong ing kitab buku catetane waro azari nanggone buri gegere. buri geger. Ya iku wong kafir. Lho, piye? Ditambani kita nak buri geger. Buri ne geger ku piye to? Benjing. Wong kafir kafir niku tangane tengen ditelikung. Tangane tengen ditelikung nempel gulu. Tangan tengen ditelikung nempel gulu. Tangane kiwa dibluntir memburi nak geger. Le nampo nganggo tangan kiwa nak geger. Niki. Mergo sumbare wong kafir-kafir bahasane Abu Jahal. Abu Lahab nalika diterangake jeneng Nabi, iku sumbare. Besok nek pancen do nampa buku catatan aku tangan kiwaku tak delikno, aku ling ngopo nganggo tangan tengen. Ngono kemakine lene den. Mboten saged. Tangane tengen ditelikung nak gulu. Sing kiwa ditelikung nak geger. Besok angger ana wong nampani buku catatan kok tangan kiwa nak geger. Jelas wong kafir. Jelas wong kafir. Ya. Diliwaro azhari. Besok nawe jongono fasau faya da'u subura. Fasau faya da'u. Mongko bakal gembor-gembor sapa wong kafir. Subura cilaka aku. Subura cilaka aku. Gembor-gembor. Cilaka. Nek wis muni cilaka, cilaka. Pancen ditulungi ora ana wong nulungi. Dadi besok nek dinajangan kanggo wong kafir ora ana nulungi, nulungi ku mboten enten. Nek wong mukmin wong Islam bolo. Oh niki pun jaleng. Aja muni sok kiamat gak ana sing nulungi, nganti wong mukmin yo gak ana. Kleru le ngomong keblebasan. Wong mukmin besok tolong menolong terus. Bolo. Ya. Wa idza wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Wong mukmin besok diantar malaikat rombongan. Ya. Niki wong mukmin diantar aja digiring mboten diantar. Nek wong kafir diseret digiring. Nek wong Islam diantarke dengan penghormatan. Mulane wong Islam sak jerone nak donya sing rukun rukun wong Islam padha wong Islam sing rukun rukune wong Islam ora nak donya ntok rukun nak donyane lan rukun nak ngene dina kiamat di dina akhirat ya tetep rukun. Kula sampun bongsal wangsul nerangake nganti wong kafir gembor-gembor ngerti wong Islam dorangkul-rangkulan wong kafir-kafir gembor-gembor fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Surat Asy-Syu'ara juz 19 ayat 100 nganti 103. Gemborane wong kafir, famalana min syafi'in sobek awakku gak ana sing nyafaati. Wala sadiqin hamim, ora ana kanca sing gelem merak. Walau anna lana karrotan ngene iki aku dibalekno ring donya maneh panaku naminal mukminin aku seneng dadi wong Islam wae gemborane wong kafir Kok aku dibalekno ning donya mana, aku seneng dadi wong Islam wae, do rangkul-rangkulan. Niki ayate kula waca malih surat Asy-Syu'ara juz 19 ayat 100 nganti 103. Kula terangake. Jadi nek ana wong muni besok nang akhirat wong Islam gak ana syafaat-syafaatan. Le ngaji gerak krungu mbok menawa ngantuk ya. Nah, sing wong Islam tetep rukun syafaat-syafaatan. Nah, wonten ing surat Zukhruf juz 11. Al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf juz 11. Para kanca-kanca intim besok nak dina kiamat pasti tukaran. Kanca-kanca mukhalid, kanca-kanca intim nak gane dina kiamat pasti tukaran. Illal muttaqin, kejaba wong sing takwa. Dipun emot-emot, kula le nurangake pun bola bali wong takwa mesti wong Islam. Ya, ora ana wong takwa Kristen, ora ana ya. Wong takwa mesti wong Islam. Wong Islam besok tetep rangkul-rangkulan. Ora ana tukaran. Nganti bakul-bakul sing ngapusi jeragane nalika nang donya, ana ra ya. Bakul-bakul pedagang nak donya ngapusi nek wis mlebu swarga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana besok nek wis mlebu swarga bakul karo jeragane rukun rangkul-rangkulan nek kan ngapusi lali bab ngapusi wis lali ngono iki niki diterangake teng Quran wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Jerakan karo bakul-bakul rukun. Tahu ngapusi lali wis. Di kepenake dadi wong Islam. Tak terusake sing wong kafir. Ciloko, ciloko. Nek wis ngono apa terus selamat mboten? Wayasla sa'ira mlebu sapa wong kafir sa'ira ing neraka sa'ir bakate mlebu innahu sebab apa innahu karena satemene wong kafir kana iku ana sapa wong kafir fi ahli ing dalam kumpul keluargane nalika ana donya masruran khale bunga-bunga kesenengane wis dintekno nalika isih nak donya. Innahu sadamene wong kafir dunya nek yakinan se wong kafir Allah yahura yen ta ora bali. Keyakinane wis mati ya wis. Ora ana mati diuripno maneh iku keyakinane wong kafir. Ya. La piye bene? Bala, iyo mesti bali ora ana wong mati mati terus yo mboten enten. Dina kiamat sing mati-mati urip maneh. Inna rabbahu satemene pangeran kana iku ana sapa pangeran pi kelawan wong kafir basira ngudanene mersane ningali. Fala uksimu bersumpah ingsun bisyafaqi demi mega abang. Mega abang itu mega sing terbit sakwise surupe srengenge. Megane mega abang pertanda maghrib digo sumpah dening Allah Walaili demi bengi ramalan barang wasa kokang ngumpul ake apa bengi. Demi bengi lan barang-barang sing kumpul nalika itu. Tinggal sumpah. Walakomari demi bulan. Tidak tasako. Sekalane wadang simbulan. Latar kabuna saya teh ngalami pancaroba sirokabe. Latar kabuna saya teh ngalami pancaroba sirokabe. Tobakon setunggal tingkah. Antobaken bakjane tingkah liane. Jadi songkong alam darzah. Iba kali ngalami pancaroba. Bar mati, orep. Bar orep, digiring. Sing wong suarga, diantar kere suarga. Sing neraka, diantar kere neraka. Ngalami pancaroba. Mati, orep, sausit. Nah, mangke, nek terakhir. Nek wis wong mukmin mukmin wong Islam dono suwarga kabeh. Wong kafir kabeh dono neraka kabeh. Wong Islam sing tau nglakoni dosa tobaté durung diterima bakal ana hukuman sementara nek neraka. Mangko nek wis wong Islam Islam sing nek neraka dintaske. Masuk suarga. Komplit wang Islam nak suarga. Komplit wang kafir nak neraka. Terus malaikat Jibril didawi Gusti Allah. Kon nyembelih pati. Pati dilupakake kewan. Pati. Disembelih. Dikatoke ahli suarga lan ahli neraka. Bacane lajeng dijauhi malaikat ahlal jannah khulud ahlan nar khulud ahli swarga kowe langgeng terus nak swarga ahli neraka kowe langgeng terus nak neraka nalika iku diwae kesempatan inceng-incengan. Ahli suwarga nginceng ahli neraka nginceng ahli suwarga. Inceng-incengan. Sementara, harus ditutup. Nalika ditutup, sampun mboten saged inceng-incengan. Apa sebabnya? Sebab ahli suwarga nak nginceng ahli neraka mesti susah. Susah. Berarti prihatine ahli neraka bisane ora susah tutup lawang tutup ahli swarga isine mung bunga-bunga tak katoke katok wong sing seneng-seneng iku ya kanca-kanca sing ana donya rukun matine padha islame husnul khatimah. Enak panah ni ku nang isine seneng seneng tak. Famalahum la yu'minun. Mongkau tahi apa lahum katwe wang kafir la yu'minun. Nganti dorak gelem iman. Kebangetan. Dikandani tanda-tanda kekuasaannya Allah macam-macam. Isih rak gelem iman. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu lan nalikane diwacaake ing atase wong kafir al-qur'anu apa qur'an la yajudun ora gelem iman ora gelem iman balil ladzina kafaru balik utawi wong akeh kang kafir yukazibuna kudonggorohake. Wallahu ta'ala insyaallah a'lamukum janani bima kelawan barang yuun kang baten yuun kang ngumpulake sapa wong kafir ing maya iku ngamal-ngamale nak gone catatan. Fabashirhu mangkong bebunga sira ngabarana sira Muhammad ing wong kafir. Kandhane wong kafir bi'adzabin alimin kelawan siksa kang banget larane. Kandhane besok rasakno siksa neraka. Ngaten iki ditujuake wong kafir. Illalladzina amanu kejaba wong akeh sing padha iman wa amilus sholihati lan ngamal sapa ladzina as-sholihati ing bera-bera ngamal kang bagus nek wong mukmin sing ngamale bagus lahum iku kaduwe wong mukmin ajrun dai ganjaran ghairu mamnunen kang ora putus-putus nak suwarga sak lawase pirang juta tahun dak ana baris. Jangan bayangke isine nampa nikmat tok. Nah, jadi senengan karo bijadari ngene kok ora usah ngundang naib ngono-ngono lan kopi itu ala ora usah ngono. Dadi nek kono ora ana naib. Jadi carane seneng wawan seneng karo bijadari liwat ana kare subhanakallahumma marawange sampai mlebu kamar subhanakallahumma wangi mlebu terus apa sak kersa jenengan ini kepenak erak mengangkat ngono ku bendino genta-genti wong siji ana sing dhewe jajari 200 ngono nggih kepenak erak mengangkat ngene masyaallah sok kapan ini kisah wong mukmin kepenak summa qala suratul buruj bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arina tibaha wa arina al-batila batila wa zina tinaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Thank you.